السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian risalah tentang wujubut taubah ilallah oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sampai kita pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 71. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قوم مؤمنين laki-laki maupun kaum mukminin perempuan, sebagian mereka merupakan wali-wali terhadap sebagian yang lain. Mereka menyuruh pada kebaikan-kebaikan, mencegah dari kemunkaran-kemunkaran, mereka menegakkan salat, dan mereka mengeluarkan zakat, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. Merekalah yang Allah akan rahmati. Sesungguhnya Allah maha mulia lagi maha hikmah. Qala rahimahullah, berkata Syekh bin Baz rahimahullah, fa awdaha azza wa jal fi hadhihi al ayat anna rahmatahu wa ihsanahu wa amnahu wa sa'ir anwa' ni'amihi innama tahsul 'ala al kamal al mawsul bi na'im al akhirah liman ittaqahu wa amana bihi. Kata beliau rahimahullah bahwa ayat ini menjelaskan, Allah menjelaskan dalam ayat ini azza wa jal, bahwa rahmatnya, kebaikannya, keamanan, rasa tentram, dan segala macam kenikmatan-kenikmatan, sesungguhnya akan didapat secara sempurna dan bersambung sampai ke akhirat bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman. Disebutkan di awal dengan mukminin mukminat, orang yang beriman. Kemudian disebutkan dengan sifat-sifatnya, mereka menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya, dan itu ketakwaan. Wa ata'a rusulahu, yaitu orang-orang yang mentaati Rasul-Rasulnya. Wastaqama ala syar'i, yang beristiqamah atau tetap istiqamah di atas syariatnya. Wa taba ilaihi min dunubih, dan orang yang bertaubat dari segala dosa-dosanya, merekalah yang akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tadi. Wa amma man a'rada an ta'atihi, adapun orang-orang yang berpaling dari ketaatan, berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa takabbara an ada'i haqqih, dan sombong, enggan, tidak mau untuk menunaikan hak-hak Allah, wa asarra ala kufrihi, terus-menerus dalam kekufuran dan kemaksiatan, tentunya mereka faqad tawa'adahu subhanahu bi anwa'il 'uqubat. Allah telah mengancam dengan berbagai macam balasan-balasan fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa 'ajjala lahu min dhalika maqtadathu hikmatuh, dan akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara azabnya akan disegerakan di dunia ini sesuai dengan hikmahnya. Liyakuna ibratan wa 'idhatan li ghairihi, sebagai pelajaran, sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun faqut'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah dalam surat Al-An'am ini, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka lupa dari apa yang mereka telah diperingatkan, maka kami bukakan atas mereka pintu-pintu kebahagiaan atau pintu-pintu kebaikan dari segala sisinya, hingga ketika mereka gembira dengan apa yang Allah berikan pada mereka, tiba-tiba kami akan turunkan azab secara mendadak. Fa'idahum mublisun, maka tiba-tiba mereka pun merasa putus asa. Faqutia dabirul qawmin ladhina zalamu, maka kemudian kami binasakan mereka seluruhnya, sampai ke akar-akarnya, kata Allah, yaitu orang-orang zalim. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah rabbul alamin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah mengancam dalam ayat ini, falamma nasu, ketika mereka lupa dari peringatan-peringatan Allah, ketika mereka lupa dari apa yang telah Allah ancamkan pada mereka, justru Allah bukakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Dan ini yang namanya istidraj, diulur oleh Allah sehingga mereka semakin jauh. Tetapi ketika sedang puncak-puncaknya kegembiraan, ketika sedang puncak-puncaknya mereka bernikmat-nikmat dengan dunia, utu, kata Allah, akhadnahum baghtatan, kami azab mereka dengan tiba-tiba. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dengan azab yang tiba-tiba inilah, kata Allah, fa'idahum mublisun, tiba-tiba mereka termenung putus asa, terkejut mereka, kaget, tidak menyangka kalau tiba-tiba turun azab. Inilah yang pernah kita singgung pada sesi kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-A'raf, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun, apakah mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menimpakan azab kepada mereka tiba-tiba di malam hari, dalam keadaan mereka sedang tidur. Awa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun, atau apakah mereka tidak takut pada azab Allah yang mungkin datang tiba-tiba di pagi hari, dalam keadaan mereka sedang bermain-main? Afa aminu makrallah, apakah mereka tidak takut dengan azab Allah? Ini ancaman bagi mereka-mereka yang melupakan ayat-ayat Allah, melupakan zikrullah, melupakan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ancaman bagi mereka yang berpaling dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lain, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa sanahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Kata Allah, siapa yang berpaling dari mengingatku, maka niscaya kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang sengsara, ma'isyatan dhanka. Dan kami akan bangkitkan nanti yaumul qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan mereka yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Mereka bertanya, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Wahai Rabbku, kenapa atau mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu di dunia dalam keadaan bisa melihat? kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah, demikianlah datang kepada kalian ayat-ayatku, tiba-tiba engkau lupakan atau kalian lupakan, maka saat ini engkau dilupakan. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah ketika datang pada kalian ayat-ayat kami, kalian melupakannya. Maka saat ini kalian dilupakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang berkait dengan pembahasan kita adalah, ketika Allah turunkan adab tadi di dunia, balasan di dunia, dan itu ada hikmah di balik itu, yaitu ibatan wa ibratan li ghairihi, menjadi pelajaran bagi yang lainnya, menjadi peringatan bagi yang lainnya. Maka kalau yang lain kebetulan selamat dari adab tersebut, atau kebetulan biiznillahi ta'ala biqadarihi dia selamat, maka ingatlah bahwa bencana tadi sesungguhnya adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan bencana tadi sesungguhnya peringatan agar kalian segera bertaubat. Segera minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Segera memperbaiki amalan-amalannya. Meninggalkan dosa-dosanya. Meninggalkan kezaliman-kezaliman. Segera kembali kepada ilmu dan amal. Segera untuk mempelajari agamanya, mempelajari ilmu, mempelajari Quran, mempelajari sunnah, dan kemudian segera mengamalkannya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kembali bencana tadi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kembali azab atau bencana tadi. Allah akan hilangkan, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan sampai seperti yang Allah katakan dalam ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka lupa dari apa yang mereka telah diperingatkan, maka tiba-tiba Allah membukakan pintu-pintu dunia. Ketika mereka semakin lupa dengan akhirat, ketika mereka semakin bersenang-senang dengan dunia, saat itulah Allah turunkan azab secara tiba-tiba. Faidahum mublisun. Dan kemudian kata Allah, faqutia dabiral qaumil ladina zalamu, dan kemudian Allah binasakan mereka seluruhnya. Walhamdulillah rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayatnya dengan kalimat walhamdulillah rabbil alamin. Mengapa demikian? Karena ketika Allah menimpakan azab pada mereka, ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, Allah membinasakan dengan adil, dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Allah tidak zalim. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak mendzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Walhamdulillah rabbil alamin. Maka Allah tetap maha terpuji. Allah tetap maha hikmah, maha adil, maha tinggi, maha mulia, maha bijaksana, maha hikmah. Walhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbul alamin. Faya ma'syaral muslimin, hasibu anfusahum. Faya ma'asyaral muslimin, hasibu anfusakum. Kata syair selanjutnya, sebagai penutup, beliau menasihati, wahai kaum muslimin, hendaklah kalian menghitung, memeriksa diri-diri kalian sendiri. Watubu ila rabbikum, dan bertaubatlah kepada Rabb kalian. Wasagfiruh, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabajiruh ila ta'atih, dan bersegeralah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wahdharu ma'siyatahu, dan hati-hati jangan sampai bermaksiat kepadanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling membantulah kalian, saling tolong-menolong dalam ketakwaan. Wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat ihsanlah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa aqsitu, innallaha yuhibbul muqsitin. Bersikap adillah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bersikap adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Kata Allah, janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian bersikap tidak adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ikhwan ibn na'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersifat adil atau bersikap adil. Wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin. Bersikap adillah, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang adil. Wa'iddul uddah as-salihah qabla nuzulil maut. Persiapkanlah persiapan-persiapan yang baik sebelum datangnya kematian. Warhamu du'afa'akum. Sayangilah orang-orang lemah kalian. Wawasau fuqara'akum. Perhatikanlah, bantulah orang-orang fakir di tengah kalian. Wa aktsiru min dzikrillah wa istighfarih. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Perbanyaklah meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'maru bil ma'ruf. Hendaklah kalian saling menyuruh pada kebaikan. Wa tanahaw 'anil munkar. Hendaklah kalian saling melarang dari kemunkaran. La'allakum turhamun. Agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tabiru bima asaba ghairakum min al-masa'ib. Ambillah pelajaran dari apa-apa yang telah menimpa orang lain dari musibah-musibah. Ambillah pelajaran dari musibah-musibah yang menimpa orang-orang selain kalian. Bi asbabid dzunubi wal ma'asi, yang Allah timpakan pada mereka karena dosa-dosa mereka, karena kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Ambillah pelajaran. Segeralah bertaubat sebelum ditimpa azab. Wallahu yatubu 'ala at-taibin. Allah akan menerima taubatnya para hamba-hamba yang bertaubat. Wa yarhamul muhsinin. Allah menyayangi, Allah merahmati orang-orang yang berbuat ihsan. Wa yuhsinul 'aqibah lil muttaqin. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan akhir yang baik untuk orang-orang yang takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Sabarlah, karena sesungguhnya akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian pula dalam ayat lain, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ini ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Allah ada di pihak mereka, Allah bersama mereka, Allah mendukung mereka. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah sesungguhnya bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahul mas'ul bi asma'ihil husna wa sifatihil 'ula an yarhama 'ibadahul muslimin. Allah lah tempat kita meminta dengan nama-namanya yang baik, dengan sifat-sifatnya yang tinggi. Kita meminta agar Allah merahmati hamba-hambanya kaum muslimin. Wa an yufaqihum fid din. Dan agar Allah memfaqihkan mereka dalam agama. Menjadikan mereka faham terhadap agama. Wa yansuruhum ala a'da'ihi wa a'da'ihi minal kuffari wal munafiqin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka atas musuh-musuhnya. Dan musuh-musuh Allah. Dari orang-orang kafir dan munafiqin. Wa an yanzila ba'sahu bihim alladhi la yurad 'anil qaumil mujrimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada mereka orang-orang kafir dan munafikin, yaitu azab yang tidak akan bisa ditolak terhadap kaum yang mujrimin. Innahu waliyudzalika wal qadir 'alaihi, karena sesungguhnya Allah lah yang berkuasa atasnya. Wa sallallahu 'ala وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله washabihi wattabi'ina lahum biihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أستاذ. Apakah punya masih punya waktu untuk buka sesi soal jawab Ustaz? Tafadhol. Mungkin ada salah seorang ikhwan dari kita yang baru terkena musibah keluarganya. Bapaknya baru meninggal akibat COVID. Dan dia juga dua beradik sekarang terpapar COVID-19. Bisa antum berikan, insyaallah ana rasa dia mungkin dengar mungkin ya sekarang. Antum bisa beri nasihat bagi semangat ke mereka untuk tetap kuat menghadapi musibah ini. Allah yarhamuhu wa yaghfiruh. Semoga Allah maafkan dosa-dosanya, menerima pahalanya, semoga Allah jadikan matinya sebagai syahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Tentunya yang namanya ajal tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya COVID-19 itu hanya sebab saja. Tetapi kematian beliau rahimahullah sudah tercatat di Lauhul Mahfuz pada tanggal tersebut, pada hari tersebut. Sehingga tidak perlu untuk mengungkit apa yang telah lewat. Kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Tetapi hendaklah ucapkan qadarullah wa ma syaa'a fa'al inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa ini takdir Allah SWT yang pasti terjadi. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah SWT. Yang diperlukan oleh beliau adalah doa dari kita dan dari anak-anaknya yang saleh. Hendaklah kita memberikan doanya, arti mendoakan beliau pada Allah Subhanahu wa taala, itu yang diharapkan oleh mereka. Semoga kesabaran keluarganya akan menjadi tambahan pahala buat beliau, karena sesungguhnya keluarganya adalah min sa'yi abihi. Keluarganya itu adalah dari usaha bapaknya. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia upayakan. Kata para ulama, termasuk anak-anaknya itu adalah upaya bapaknya. Sehingga kalau anak-anaknya beramal saleh, sabar, menerima musibah, istiqamah di atas sunnah, maka orang tuanya ikut mendapatkan pahalanya biiznillahi ta'ala insyaAllah. Wallahu ta'ala alam bisawab.